bersama, tak bahagia dengan yang sekarang. Tapi takdir kita terpaksa harus berpisah. Kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia. hidup hiduan. Kudu akeh sabar ya. Kudu sabar bos. Saya hati was tak kondili tenanan sayangku sekali kurang-kurang cepemu tapi Jaya ning bulan ireng sewu ing taman indah kota Solo. Siti kuatir cerita iki bakal api kau. Thank you. Pacar sing tak tresno

Tutung gue